وليكن الله ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kita sampai di bab baru, bab ke-87 babul muhafazati ala ma i'tadahu min al-khayr, bab yang bermakna dengan bab yang pernah beliau bawakan di jilid pertama, yaitu bab menjaga kebaikan yang biasa dilakukan oleh seseorang. Jika kita membiasakan sebuah kebaikan, tentu tidak yang tidak wajib ya. Kalau yang wajib tentu tidak dibahas. Misalnya telah membiasakan sholat duha, membiasakan sholat tahajud, membiasakan menanggung nafkah sebagian dari keponakan kita misalnya ya, biasa ngirimin ke orang tua, biasa ngirimin ke keponakan dan seterusnya, ini usahakan jangan berhenti, usahakan terus berlanjut muhafadzah, dijaga ya. Nanti akan dibawakan hadisnya oleh beliau, nasihat Nabi khusus kepada Ibnu Abdullah bin Amr bin As tentang sholat malam. Ya, tentu ini bukan pembatas. Ya sholat malam, ya sholat duha, ya puasa Senin Kamis, ya apapun. Kalau memang sudah membiasakan, jangan ditinggalkan. Oleh karena itu, Islam tidak menghendaki, Allah tidak menyukai. Begitu kita semangat untuk beramal, semua kita laksanakan, setelah itu kita tinggalkan. Ini tidak disukai. Yang disukai oleh Islam, mada wa mal'abdu wa inqalla, sesuatu yang didawamkan oleh seorang hamba, walaupun sedikit, walaupun 10 ayat, 15 ayat, tapi rutin tiap habis subuh baca gitu ya. Ini lebih di suka. Apalagi dalam masalah ilmu, dalam masalah ibadah, barangkali kita bisa mendadak. Masalah ilmu tidak bisa. Lagi rajin-rajinnya kita baca berlembar-lembar, sedikit yang masuk. Tapi kalau kita pelan-pelan rutin di subuh, di maghrib, insyaAllah. Ini petunjuk Allah dan Rasulnya kepada kita semua tentang membiasakan kebaikan. Ya, yang pertama beliau bawakan adalah ayat ke-11 dari surat Ar-Rahd. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seolah ayat ini tidak ada hubungannya, tetapi secara tafsir makna yang hak jelas ada hubungannya dengan bab ini. Sungguh Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, keadaan satu kaum, kecuali mereka sendiri yang merubah. Tafsir dari ayat ini di Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Ibnu Jarir sama. Jadi ketika sebuah negeri itu aman, makmur, tenteram, damai, sejahtera, tidak mungkin negeri itu menjadi kacau, menjadi melarat, menjadi binasa, porak-poranda, tidak mungkin. Kecuali ulah mereka sendiri. Ini tafsiran dari ayat ini. Yeah. Jadi kebinasaan sebuah negeri, kehancuran sebuah negeri, pemelaratan sebuah negeri, itu diakibatkan oleh bangsa dari negeri itu sendiri. Ya, Allah tidak merubah. Yang